Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Al mas'alatu as-sabi'atu, mas'alah ketujuh, fi aqsamiha, tentang macam-macam zakat. Az-zakatu qisman. Zakat ada dua macam. Ya, zakat ada dua macam. Al-awwal, zakatul amwal. Yang pertama adalah zakat harta benda. Zakat dikenal dengan zakat mal, zakat harta. Wahiyya allati tata'allaku bil mal, yaitu zakat yang terkait dengan harta itu sendiri, dengan mal itu sendiri. Ya. Itu yang telah kita lewati, zakat emas, perak, ya, uang, zakat hasil tanaman, biji-bijian, gandum, buah-buahan, kurma, kering, kismis, ya, hewan ternak, unta, sapi, kambing. Nah, itu zakat mal. Nah, al-thani, al-qismu al-thani, jenis yang kedua, zakatul abdan, zakat tubuh, zakat tubuh. Wahiyya allati tata'allaku bil badan, yaitu zakat yang terkait dengan badan, dengan tubuh. Wahiyya zakatul fitri, yaitu zakat fitri. Dan ini juga akan dibahas tersendiri nanti. Baik. Al-mas'alatu tsaminatu, masalah yang kedelapan, zakatud daini, zakat piutang, zakat harta milik seseorang yang statusnya di tangan orang lain sebagai piutang. Ya. Yeah. Jadi dia memiutangi, memberi piutang orang lain dengan hartanya. Jadi harta itu ada di tangan orang yang berutang itu. Bukan di tangannya sekarang. Di tangan orang yang berutang. Karena dia memberi piutang kepadanya. Bagaimana? Apakah harta yang bersatus piutang di tangan orang tadi, ya, terkena zakat apa tidak? Karena bukan di tangannya sekarang. Baik. Ad-dainu idza kana ala mu'sirin, ya, piutang itu apabila atas seorang pengutang yang keadaannya mu'sir. Mu'sir artinya kesulitan membayar. Kesulitan membayar utang. Fa inna sahibad daini, maka sesungguhnya pemilik harta piutang itu, yuzakkihi, dia mengeluarkan zakatnya, zakat hartanya yang sedang di tangan orang yang kesulitan membayar, ya, sebagai utang, dan dia kesulitan membayar utangnya. maka pemiliknya mengeluarkan zakatnya idza qabadahu li'amin wahidin. Idza qabadahu, apabila dia berhasil suatu saat, dia berhasil mendapatkan hartanya itu. Ya, utangnya itu. Artinya mu'sir, pengutang yang kesulitan membayar tadi, suatu saat berhasil membayar. Padahal sebenarnya dia kesulitan, tapi suatu saat Allah ya takdirkan dia membayarnya, maka kembali ke tangan pemiliknya, pemiutang itu. Nah, saat dia menggenggamnya, mendapatkan kembali hartanya itu, dia mengeluarkan zakatnya. Li'amin wahid, untuk satu tahun saja. Untuk satu tahun saja. Fi sanati qabdihi, di tahun dia menggenggam hartanya itu. Di tahun dia mendapatkan kembali hartanya itu. Adapun tahun-tahun yang lewat, tidak perlu. Andaikan hartanya itu di tangan pengutang 5 tahun lamanya, tidak dibayar-bayar, sampai suatu saat dia berhasil mengambilnya dari orang itu, ya, maka tahun kelima itu saja. 5 tahun ya. Kemudian tahun kelima berhasil dia dapatkan, maka di tahun kelima itu saja, yakni 1 tahun saat dia dapat, diambil itu saja zakat 1 tahun. Adapun 4 tahun yang silam, yang sebelumnya, enggak. Itu tadi apabila pengutangnya apa? Mu'sir. Kategorinya kesulitan membayar. Wa in kana 'ala mali'in, apabila piutang itu atas orang yang mali. Mali artinya punya kemudahan membayar. Punya kemudahan membayar. Mampu membayar, tidak kesulitan. Ya. Qadirun, qadirin wa in kana 'ala mali'in qadirin. Orang yang punya kemampuan harta, ya, mampu membayar. Fa innahu yuzakkihi likulli 'am, maka dia berkewajiban, pemilik harta, ya, pemiutang ini tadi, berkewajiban mengeluarkan zakat hartanya yang dia piutangkan ke orang yang mampu membayar itu, likulli 'am, setiap tahun. Setiap tahun dia tetap berkewajiban membayarkan zakatnya. Ya. Li'annahu, karena sesungguhnya harta itu fi hukmil maujudi, pada hukum harta yang ada indahu di sisinya, secara hukum, tidak secara hakiki. Fi hukmil maujudi indah. Secara hukum, dalam hal hukum, ya, seakan harta itu di tangannya, itu secara hukum. Karena dia pemiliknya, dan itu dia sedang piutangkan ke orang lain, dan pengutang ini berkemampuan membayar, tidak kesulitan membayar. Berarti secara hukum seakan itu ada di tangannya, meskipun secara hakiki tidak di tangannya, tapi secara hukum. Oleh karena itu, setiap tahun dia wajib membayarkan zakatnya. Ya. Wajib. Jadi tahun pertama ketika terpenuhi syaratnya, ya, ya tentunya dengan syarat yang terlewat, yakni dia memiutangi seseorang uang misalkan, dan itu mencapai nisab, melebihi nisab. Ya, dan itu ternyata dari tangan orang tersebut, dia mudah membayar, ya. Wajib, tapi kan ada perjanjian, diberi kesempatan misalkan sekian tahun ya, untuk melunasinya. Ketika melewati periode 1 tahun, maka dia wajib membayarkan zakat hartanya itu yang ada di tangan orang itu sebagai piutang. Ya. Setiap tahun. Karena secara hukum itu ada di tangannya, meskipun secara hakiki di tangan pengutang. Nah, bisa difahami. Barakallahu fikum. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi zakati dzahabi wal fiddati. Bab kedua tentang zakat emas dan perak. Ini sekarang kita akan masuk ke rincian zakat mal, jenis zakat mal satu persatu secara detail, dimulai dengan zakat emas dan perak. Wa fihi masailu, pada bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah pertama, hukmu zakati fihima, hukum zakat pada keduanya, pada emas dan perak. Wa adillatu dzalik, dan dalil tentang hal itu. Wajib zakat fi dzahab wal fiddati, zakat emas dan perak wajib hukumnya. Liqaulihi ta'ala, ini sudah lewat tapi sekarang diulangi lagi, ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 34, wal ladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddata, orang-orang yang menumpuk, ya, menumpuk-numpuk, menimbun harta emas dan perak yang dimilikinya. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak membayarkan zakatnya. Fabashshirhum, maka gembirakanlah mereka bi adzabin alim, dengan siksaan yang menyakitkan. Wala yutawa'ad bi hadhihi al'uqubati, dan tidaklah yutawa'ad, diancam, bihadhil uqubah, dengan hukuman semacam ini, bahwa akan diberi azab alim, siksaan yang menyakitkan, illa ala tarki wajibin, kecuali tentunya atas perbuatan tark wajib, meninggalkan suatu kewajiban. Ya, apabila itu hanya di anjurkan sebagai suatu yang sunnah, yang mustahab, maka tidak diancam dengan hukuman. Berarti ini wajib, diharuskan, diwajibkan. Jika tidak dikerjakan, pelakunya berdosa dan diancam dengan hukuman tersebut. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddah, tidak ada seorang pemilik emas dan perak, la yuaddi minha haqqaha, yang dia tidak menunaikan haknya. Illa idza kana, yaum al-qiyamah, kecuali apabila nanti di hari kiamat, suffihat lahu safaihu min nar, suffihat lahu safaihu min nar, dibuatkan untuknya lempeng-lempeng yang terbuat dari emas dan perak mereka sendiri. Lempeng-lempeng yang dibuat dari apa? Dari emas perak yang mereka miliki dulu di dunia yang tidak dibayarkan zakatnya. Minnar. Minnar artinya bagaikan api. Lempeng-lempeng yang dibuat dari emas dan perak mereka sendiri itu bagaikan api. Bagaikan api yang membara. Fa uhmi 'alaiha fi nari jahannam. Fa uhmi 'alaiha fi nari jahannam. Kemudian lempeng-lempeng itu dipanaskan dalam neraka jahannam. Fayukwa biha janbuhu. Lalu disetrika dengannya lambungnya, wajabinuhu dahinya, wadhuhruhu dan punggungnya. Ini ancaman hukumannya. Siksaan ini di mana? Ini belum masuk neraka, ini belum. Ini masih di padang mahsyar. Saat pengadilan Allah berlangsung. Sudah disiksa seperti itu. Ya. Sebagaimana pada kelanjutan hadis, kullama barudat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Setiap kali tubuhnya menjadi dingin kembali setelah disetrika kepanasan, ya. Setiap kali dingin kembali tubuhnya, azab itu pun diulangi kembali atasnya. Lempeng-lempeng itu dipanaskan lagi di api neraka, kemudian disetrika lagi. Ya. Bagian lambungnya samping sisi bagian samping tubuhnya, bagian lambung, dahinya dan punggungnya. Berapa lama? Berulang kali terus seperti itu. Setiap kali dingin disetrika lagi, dingin disetrika lagi, terus ya diadab seperti itu pada hari yang lamanya sebanding dengan 50,000 tahun, 50,000 tahun kehidupan dunia. Ini di hari ya pengadilan Allah berlangsung di padang mahsyar. Hatta yuqda bainal ibad, hingga ada keputusan atas hamba-hamba Allah. Ini atas, hingga ada keputusan atas hamba-hamba Allah. Fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilal nar, maka dia pun melihat jalannya menuju jannah atau menuju neraka. Karena sebenarnya kita lewati, pelakunya hanya fasik, pelaku dosa besar, dia tetap muwahhid, tetap muslim, tidak batal Islamnya dengan itu, tapi dia melakukan kefasikan, dosa besar yang dengannya dia pantas disiksa dengan siksaan itu. Keluar keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai keluar keputusan dari Allah taala, dia pun tahu posisinya apakah masuk surga atau masuk neraka. Berarti masih ada kemungkinan masuk surga. Ya. Ya, ini ada kemungkinan langsung masuk surga. Setelah itu ada kemungkinan masuk neraka dulu. Meskipun nanti tetap akan masuk surga. Nah, karena ada syafaat. Tayyib, hadis ini riwayat Muslim. Ayat. Tayyib. Hadis ini. Riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah. Naam. Kemudian dalil berikutnya, di sini lafadznya hatta yaqdiyallahu, ya. Nah, tadi ana baca teks dari catatan ana. Naam. Ini lafadznya di sini hatta yaqdiyallahu bainal ibad, sampai Allah memberi keputusan di antara hamba-hambanya. Dan kelanjutan hadisnya tadi itu fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Baik, mana lengkapi. Wali ijma'i ahli ilm, dan berdasarkan ijma' ahli ilm, ijma' ulama, ala bahwasanya anna fi mi'atai dirhamin, pada setiap 200 dirham, ingat dirham terbuat dari perak, uang dirham dari perak, khamsata darahima, anna fi mi'atai dirhamin khamsata darahima, bahwa pada setiap 200 dirham zakatnya adalah 5 dirham. Seperberapa itu? Seperberapa? Setiap 200 dirham keluar zakatnya 5 dirham. Berarti seper berapa? Seper 40. Seper 40. Ya, seper 40 itu berapa persen? Seratus bagi 40 caranya itu. Seper 40 kali 100% cara hitungnya. Seper 40 kali 100% berarti 100/40 berarti 10/4 berarti 2,5% gitu. Baik. Nanti akan datang pertanyaannya. Wa ala anna dhahaba idza kana 20 mithqalan, dan bahwasanya ya, emas apabila jumlahnya 20 mithqal, 20 mithqal ya, wa qimatuhu 100 dirham, dan nilainya adalah 200 dirham, tajibuz zakatu fi, emas itu terkena zakat, wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, berapa satu mithqal itu berapa? Ya, nanti akan datang perhitungannya. Nah, apabila emas itu 20 mithqal. Nah, dengan nilai 200 dirham, yakni senilai dengan 200 dirham tadi di atas, maka wajib zakat padanya. Nah, nanti perhitungnya secara detail akan datang dan akan dijelaskan agar antum faham. Nah, di sini sekarang tujuannya adalah penukilan ijma' adanya zakat pada emas dan perak. Nah, senilai yang disebutkan itu angkanya, nilainya. Barakallahu fikum. Ini al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, miqdaruha, nilai zakat yang wajib dikeluarkan, kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Nah, ini di sini nanti akan dibahas detail ya. Seper 40 tadi, 2,5% itu, kemudian nisab emas itu berapa sehingga keluar ya, sehingga terkena zakat. Nisab perak berapa ya, nanti di sini di masalah kedua ini. Barakallahu fikum. Ini insyaallah kita pelajari pada pertemuan berikutnya biidznillah taala wa auni wa ilahuna tafaddalu jazakumullahu khairan.